seusai hujan membuka hari. Samar dirajut mega garis wajahmu lembut tercipta. Telah jauh ku tempuh perjalanan, bawa sebentuk cinta menjemput impian. Tuntaskan penantian kekasih aku pulang menjemput impian. Impian.